Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwani fillah azakumullah. Melanjutkan pembahasan kita tentang tingkatan yang tertinggi di dalam Islam, yaitu martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Setelah melewati dan melalui tahapan yang panjang dan membutuhkan perjuangan serta pengorbanan berupa ilmu dan amal, martabatul Islam, tingkatan Islam, demikian pula martabatul iman, tingkatan iman. Kemudian pada puncaknya adalah martabatul ihsan, tingkatan ihsan. Dan ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang meraih dan mendapatkan tingkatan ihsan ini, karena memang seorang yang dikatakan muhsin berarti telah menyempurnakan ya ihsannya, baik kepada Allah, demikian pula ihsan kepada sesama makhluk, ya sesama manusia. Dan ini semuanya tidak mungkin bisa terwujud kecuali dengan seorang mempelajari ilmu syar'i, sehingga dia betul-betul memahami abwabul khairat, pintu-pintu kebajikan. Demikian pula syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, yang apabila ia buka pintu-pintu kebaikan tersebut, ya, dan ia jalani cabang-cabang iman tadi, dia terapkan, dia amalkan, maka semakin bertambah keyakinan, ya, semakin menguat iman, sehingga tatkala dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia seakan-akan melihat Allah di hadapannya, ya, ketika ia sholat misalkan, dia betul-betul merasakan keyakinan yang kuat, ya, seolah-olah Allah di hadapannya. Nah, sehingga tidak ada lagi tendensi-tendensi duniawi pada sholat yang ia kerjakan, ya, enggak ada tujuan lain dari sholat yang ia lakukan kecuali ridha Allah, ya, kecuali pahala Allah, ya, syurganya Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian kita lanjutkan keterangan beliau hafizahullah. Wa ba'daha martabatun qala fiha alaihi salatu wassalam fa illam takun tarahu. Kemudian setelah itu, yaitu setelah menyebutkan tingkatan yang pertama dari tingkatan ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, itu yang paling tingginya, ya, yang paling mulianya. Kemudian setelah itu kata Nabi, fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Allah, yang tidak bisa memiliki iman yang kuat, tidak bisa mengkondisikan ya, jiwa dan hatinya seakan-akan melihat Allah pada ibadah yang ia kerjakan, yakni lam tasil ila hadhihi darajah minal yaqin, ya, dia tidak bisa mencapai derajat itu, ya, ketika ibadah, ketika sholat, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, itu enggak bisa, ya, fokus, belum bisa konsen, apalagi meyakini Allah di hadapannya, ya, masih tersibukkan dengan hal-hal yang lain, ya, masih memikirkan perkara-perkara duniawi. Fa innahu yarak, kata Nabi, maka sungguh Allah melihatmu. Ai tu'min bittila'illahi 'alaik, maka hendaklah engkau mengimani, meyakini bahwa Allah melihatmu. Ya, wa hadhihi aqallu minal ula, dan tingkatan ini, ya, keyakinan dan kesadaran iman bahwa Allah melihat aktivitas ibadah kita itu di bawah sedikit dari tingkatan yang pertama. Ya. Apa tingkatan yang pertama? Yaitu kondisi seseorang ketika beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihat Allah. Ya, ini yang paling tingginya. Kemudian di bawah itu, ya, maka seseorang meyakini bahwa Allah melihatnya, Allah memperhatikan ibadah yang ia kerjakan, ya. Meskipun ini di bawah dari yang pertama, lakinnaha darajatun aliyah, tetap saja ini pun tingkatan yang tinggi, ya. Ya, tentunya daripada tidak merasa sama sekali, kan gitu. Karena ada sebahagian yang memang auzubillah min dzalik, dia tidak merasa bahwa setiap gerak-geriknya, tindak tanduknya itu dilihat, diamati, diperhatikan, ya, oleh Sang Khalik Allahu Azza wa Jal, sehingga nampak, ya, pada ucapannya, pada sikapnya, pada perbuatannya itu tidak terkendali, tidak terkontrol sama sekali. Ya. Fata'buduhu mu'minan bi annahu yattali'u 'alaik wa yaraka fi jami' tasarrufatik. Maka engkau beribadah kepada Allah dalam kondisi meyakini bahwa Allah melihatmu, Allah memperhatikan kamu pada seluruh, ya, perbuatanmu, ya, pada gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, semuanya diperhatikan. Ini derajat ihsan, ya. Nah, sehingga luar biasa, ya, ahlu sunnah, ahlu tauhid tentunya yang terdepan dalam bab ini, ya, bukan semata-mata penampilan yang beda, ya, bukan sekedar, ya, pakaian yang berbeda dengan yang lainnya, keumuman manusia, yang lainnya biasa berpakaian, ya, tapi telanjang, tanda kutip, ya, auratnya diumbar, auratnya dipertontonkan, ya, laki dan wanita. Nah, sementara ahlus sunnah tidak, berpakaian dengan pakaian yang syar'i, ya. Nah, dia menutup auratnya, bahkan dia menampakkan perhiasan yang Allah perbolehkan, yang Allah cintai, terlebih ketika melakukan sebuah ibadah yang mulia, solat jamaah, solatul jum'ah, dia berhias zahirnya. Ahlus sunnah bukan hanya zahir, tapi batinnya juga betul-betul ditata, ya, dikontrol. Ia merasakan setiap langkah yang ia lakukan, ya, setiap gerak-gerik yang ia kerjakan terus dimonitor, terus dikontrol, terus dilihat, diamati oleh Sang Khalik Allah Azza wa Jal. Nah, fa innahu yarak, maka sungguhnya Allah melihatmu. Ya'ni i'taqid bi qalbika wastahdhir anna Allah yaraka wa yattali 'alaik. Yaitu engkau meyakini dengan hatimu dan berupaya untuk menghadirkan, ya, mengkondisikan jiwa ini bahwa Allah Azza wa Jal melihatmu, ya, mengamatimu, menelaah. Menelaah itu bukan hanya melihat. Kalau melihat mungkin sebatas, ya, lewat, enggak ada perhatian, ya, tapi ittila', telaah, betul-betul mengamati, ya, bukan hanya yang zahir tapi dalam-dalamnya kita. Allah Maha Tahu. Wa hadhihi martabatun 'azimatun wala syak. Maka ini tingkatan yang sangat agung dan tidak diragukan lagi. Nah, sehingga ini, ayo ikhwah, pelajaran yang sangat penting yang merupakan bimbingan beliau kepada umat agar betul-betul, ya, memperhatikan zahir dan batin, ya, sehingga ritual ibadah yang kita kerjakan, ya, yang zahir ataupun yang batin, terlihat ataupun yang tersembunyi, yang kita kerjakan secara terang-terangan di hadapan manusia atau yang tersembunyi, ya, saat sepi, itu betul-betul, ya, dilandasi dengan sikap-sikap tadi, ya, diupayakan pada setiap ibadah yang kita kerjakan seakan-akan kita melihat Allah, dan itulah diantara bukti iman, ya, kalaupun tidak, minimal kita meyakini bahwa Allah melihat ibadah kita, Allah memperhatikan takbir kita, ya, Allah mendengarkan bacaan Al-Fatihah kita, ya, bacaan surat kita, rukuk kita, sujud kita, ini sholat, ya, terapkan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Wahyatu sama martabatul muraqabah, ya, dan tingkatan ini, ya, tingkatan tadi merasa dan meyakini, mengimani bahwa Allah memperhatikan gerak-geriknya, Allah melihat tindak tanduknya, Allah mengamati semua perbuatannya. Ini tingkatan yang diistilahkan dengan martabatul muraqabah, tingkatan muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, dalam perkara dunia saja, orang kalau bekerja, ya, anggap saja, mohon maaf, ya, orang dapat borongan, ya, dapat borongan, ya, keluar angkanya sekian, target sekian bulan, ya, bangunan sekian meter kali sekian meter, speknya ini, ya, namanya manusia, ya, ketika bekerja kadang ada masa semangatnya, kadang ada masa turunnya, kadang ada masa futurnya, ya. Nah, ketika semangat mungkin sesuai target, ya, sebagaimana rencana awal, begini, ya, kualitas, ya, semen ini macam-macam, ya, diperhatikan semuanya lengkap, nggak ada yang disepelekan, ya, nggak ada majikan ataupun ada majikan, sama semangat. Tapi terkadang, ya, namanya seorang capek, ya, mungkin ada masalah, ya, sehingga gairah kerja pun turun, ya, stamina mulai melemah, ya, kurang antusias untuk bekerja. Namun tuntutan, target, ya, kalau lepas dari target, bos marah ini misalkan, ya, akhirnya kerja, ya, sekedarnya, maunya maksimal tapi gimana, ya, kurang semangat, akhirnya mungkin, ya, harusnya lurus, ya, agak bengkok dikit, bukan karena kesengajaan tapi karena kelalaian, Karena tadi etos kerjanya itu kurang, semangat kerjanya itu menurun, sehingga kurang perhatian. Yang biasanya ya, anak buahnya misalkan diarahkan, diperhatikan, ya akhirnya lewat. Kenapa? Ada pikiran yang lain, ada masalah. Nah, taib, ini ketika tidak ada bosnya, tidak ada atasannya, enggak ada majikan, tapi giliran ada bos, ya mau enggak mau dia harus bekerja maksimal. Kalau enggak ya mungkin diomelin, ya akan dikritik ini dan itu enggak enak. Ya, diamati, dilihat, dimonitor. Ya. Baru bagus kerjaannya. Ini dalam perkara dunia. Ya, maka dalam perkara akhirah Rasulullah menggambarkan kondisi tadi. Seorang akan baik ibadahnya, akan bagus ya, ibadahnya ketika dia merasa Allah yang ia sembah di depannya, atau dia merasa Allah melihat tindak tanduknya. Nah, apalagi dia meyakini bahwa Allah itu alimun bidzati sudur, Allah maha tahu isi hati orang. Jangankan yang kita lakukan ya, yang terbetik dalam benak kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, kalbu kita, Allah tahu. Oh, macam-macam. Ya, sia-sia ibadahnya. Sehingga ia pun berusaha untuk menjaga ibadah tersebut. Dia rawat, dia tata dari awal sampai akhir, jangan sampai gagal. Kenapa? Allah di depannya atau Allah melihatnya. Nah, ini. Yang kedua tadi itu namanya tingkatan muraqabah. Yaitu muraqabatullah, Allah senantiasa mengawasinya. Walakinnaha qalu minal ula, fal ihsan bainal abdi wa baina rabbih huwa ma bayyanahu ar-rasul fi hadzal hadis alaihi salatu wassalam. Maka ihsan barakallahu fikum antara seorang hamba dengan Allah itu sebagaimana yang Nabi jelaskan tadi. Ya, ihsan telah kita sebutkan ada dua, ya kan? Ihsan antara hamba dengan Allah dan ihsan antara seseorang dengan sesamanya. Ya. Adapun ihsan antara seorang hamba dengan Allah ya tadi. Seorang beribadah kepada Allah seolah-olah Allah di hadapannya. Ia melihat Allah. Ya. Atau tingkatan yang kedua yaitu tingkatan muraqabah ya tadi. Dia merasa bahwa Allah mengawasinya, Allah melihatnya. Ya. Annal mu'min ya'budullaha 'alal yaqin wal iman. Maka seorang yang beriman ya, ia beribadah kepada Allah di atas keyakinan dan iman. Nah, tanpa ini hampa. Tanpa ini sia-sia belaka. Tanpa ini ya, terbuang waktu percuma. Nah, tanpa keyakinan dan tanpa iman. Makanya sering ya, Nabi kaitkan ya, ibadah yang agung ya, Nabi kaitkan dengan iman dan keyakinan. Ya, seperti dalam hadis yang menjelaskan tentang fadilatul shaum, keutamaan puasa, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, penuh dengan iman, keyakinan ya, bahwa Allah yang merintahkan ia untuk berpuasa dan Allah senang untuk ia berpuasa, yakin. Kemudian ihtisab, dia berpuasa bukan untuk cari muka, bukan karena malu, bukan karena ingin dipuji, bukan untuk mendapatkan popularitas, gengsi atau yang semisalnya, tapi ihtisab pahala dan ridhonya Allah. Apa balasannya? Allah ampuni dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, ini motivasi dari Nabi dan tanbih dari Nabi agar kita ketika beribadah itu modalnya, itu landasannya, iman dan ihtisab. Demikian pula ketika seorang sholat tahajud, qiyamul lail, sholat tarawih, ya, bukan semata-mata rame-rame, ya. Sebagian na'udzubillah pengurus masjid, kalau masjidnya sepi, malu. Kenapa? Berarti gagal menjadi pengurus. Jadi yang dicari adalah popularitas, nama, gengsi, prestise. Kalau ini yang dicari, percuma. Kalau jamaahnya banyak, membludak, ya, bangganya luar biasa. Oh, tuh kan, karena pengurusnya si fulan, ya, jamaahnya rame, banyak idenya, banyak triknya, banyak ini dan itunya. Ya, ya, kalau tips-tips tadi yang bisa merekrut, bisa, ya, menarik simpati kaum muslimin untuk ke masjid, untuk sholat dan untuk ibadah, itu ikhlas karena Allah, masya Allah. Eh, ternyata ujung-ujungnya gengsi, cari nama pengurusnya. Ya, Allah musta'an. Sia-sia, bukan karena iman dan bukan karena keyakinan, bukan untuk mencari ridhonya Allah. Ya. Dalam hadis yang lain juga mirip dengan itu, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, lagi Nabi sebutkan lagi, barang siapa yang salat tarawih, qiyamul lail, ya, karena iman dan ihtisab, sama balasannya. Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Ya, jadi modalnya ini, imal yaqin alladhi yaj'alul abda ka'annahu yarallah. Baik seorang beribadah kepada Allah bermodalkan keyakinan, yaitu seakan-akan ia melihat Allah, yakin. Awil yakin alladhi yastahdiru bihil abdu anna Allah muttari'un alaihi wa musyahidun li'amalih. Atau keyakinan yang memunculkan sikap pada seorang hamba bahwa Allah melihat dan menyaksikan amalannya. Modalnya yakin semuanya. Ini yang tidak ada, yang tidak dimiliki oleh kaum munafikin dalam ibadah yang mereka, yang pada ibadah yang mereka lakukan. Ya. Jadi ini ya ikhwah, pelajaran penting. Jadi ibadah itu gak cuma sekedar ikut-ikutan, ya. Nah, ini yang terkadang ketika hilang pada seseorang, akhirnya ya ibadahnya itu angin-anginan. Ya. Angin-anginan, ya, kembang-kempis. Dan sering kempisnya daripada kembangnya. Ya. Kadang semangat, kadang futur. Nah, seringnya itu futurnya daripada semangatnya. Ya, gara-gara ini. Keyakinannya itu minim. Ya, kadang sampai naudzubillah hilang. Fala yanharifu an ta'atihi. Ya, dan ia, orang beriman tadi, hamba Allah tadi, tidak berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan harafa aw akhta'a fa innahu yatubu ila Allah. Namun apabila ya, hamba tadi menyimpang, keliru, jatuh dalam kesalahan, maka ia pun bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, kullu bani adam khata'. Wa akhirul khata'in at-tawwabun, kata Nabi. Ya, setiap manusia itu, setiap bani Adam itu khata', kecenderungan, potensi, kemungkinan untuk jatuh dalam kesalahan itu besar. Ya, itu manusia. Sifat dan watak dasarnya memang demikian. Namun kata Nabi, sebagai hiburan dan motivasi agar kita tidak patah semangat, sebaik-baik orang yang jatuh dalam kesalahan adalah yang bersegera untuk bertobat. Tobat. Ya. Nah. Li'annahu ya'lamu anna Allah yaghfiru dzunub. Karena dia mengetahui bahwa Allah itu Maha mengampuni dosa. Wa la yaqnatu min rahmatillah azza wajal. Dan ia tidak putus asa dari rahmat Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang muhsin. Jadi pada saat ia beribadah kepada Allah, ia betul-betul menyempurnakan fisik dan hatinya. Ya. Kemudian kalaupun ia jatuh, ia ngerti dan paham. bahwa Allah itu Maha Pengampun, sehingga ia tidak putus asa, ya tidak galau, tidak ya beban pikiran, namun ia bersegera untuk bertobat, optimis. Ya. Fal insan laisa ma'suman, karena manusia itu tidak maksum, tidak terpelihara ataupun terjaga dari kesalahan, mesti kadang jatuh ke dalam kesalahan kecil ataupun besar. Walakin idza hasala minhu mukhalafatun fa innahu yubadiru bitaubati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang ihsan tadi ketika dia melakukan pelanggaran syariat, maka ia pun bergegas bersegera untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa ya'lamu anna Allah yatubu 'ala man taba. Dan ia juga meyakini ataupun mengetahui bahwa Allah itu Maha menerima taubat hambanya yang bertaubat dari kesalahannya. Wala ya'khudhul qunutu wal ya'su min rahmatillah. Dan dia tidak merasa putus asa, patah semangat dari ampunan Allah, rahmat Allah. Wala yata'abu bihi syaitan hatta ya'asa min rahmatillah. Ya, dan ia sama sekali tidak memberikan celah sedikit pun bagi syaitan untuk mempermainkannya sehingga ia putus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah. Hadza huwal ihsan. Ini yang namanya ihsan. Ya. Nah. Terlebih ketika Allah menegaskan dalam beberapa ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau dimanapun kita, ya mau di gunung, mau di hutan, ya mau di daratan, mau di lautan, mau di tanah lapang ataupun bersembunyi di dalam rumah sendirian, ya manusia yang gak ada yang tahu, Allah Maha tahu. Allah mengetahui dimanapun kita berada. Rasa ini, keyakinan ini, kalau kita miliki, masya Allah, ya, masya Allah, mungkin, ya, nggak ada larangan untuk santri bawa HP, ya, bebas. Kenapa? Karena nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan. Kenapa? Amanah semuanya, imannya sempurna. Ya, mau dikasih HP, mau dikasih fasilitas perangkat yang canggih kayak apapun, yakin tidak ada su'udzon sama sekali. Kenapa? Gak mungkin disalahgunakan. Ya, mesti akan digunakan untuk kebaikan. Alhamdulillah pondoknya gak capek-capek nyiapkan apa? Komputer, fasilitas supaya santri tadi bisa ya mengakses ceramah-ceramah, ya muhadharah, durus, pelajaran-pelajaran para masyayikh, para ulama, membuka kitab. Ya, kitab kan mahal, ya. Nah, main dengan komputer, dengan internet mudah, faedah banyak. Kalau perasaan tadi merasa diawasi Allah terus dimanapun kita berada, dimiliki oleh kita semuanya, insyaallah. Ya, mau dikasih alat secanggih apapun aman. Banyak godaan tapi ditepis. Ya, banyak iklan sementara. Ya. Sementara, sia-sia, setan semuanya. Fokus. Ya, ini godaan-godaan setan. Bisikan-bisikan setan. Ya, namun ketika ujian tadi datang, kemudian ternyata terbukti disalahgunakan, maka muncullah kekhawatiran. Oh jangan-jangan, jangan-jangan. Makanya celah tadi ditutup. Oh jangan. Kenapa? Khawatir akan merusak, akan menjerumuskan generasi muda kita, terkhusus Ahlus Sunnah, kepada kebinasaan. Ya, jangankan santri, kita orang merasakan godaan berat. Ya, makanya kita juga harus sering-sering mengkaji masalah yang seperti ini. Kenapa? Penting untuk menjaga hati. Kalau enggak, hancur hati ini. Mau bulan Ramadan, enggak ada bedanya. Malah asik. Ya, gak ada kerjaan, makan siang gak ada, sarapan sudah kemalaman, sahur ya, kosong dari pagi sampai siang, bahkan sampai pagi lagi kosong, gak ada kerjaan, liburan lagi bebas. Apa yang terjadi? Na'udzubillah min dzalik. Ya, jatah makan siang gak ada memang, tapi kuota kenceng, kuotanya kenceng ya, internetan, game online, nonton ini, nonton itu. Wah, daripada nganggur melayang-layang pikiran. Ya subhanallah. Ya, maka ingat pesan Nabi tadi. Kondisi tadi bukan hanya dalam ibadah yang kita kerjakan, seolah-olah Allah ataupun kita melihat Allah, atau minimal Allah melihat kita, itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Ini yang namanya muraqabah. Kita terus merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Ya, orang tua kita mau tahu ataupun tidak tahu kegiatan kita apa di kamar kita, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Maka ini ayo ikhwah, ya, sikap yang semestinya harus dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, orang yang memiliki perasaan seperti ini, ya, itu akan tenteram hidupnya. Ya, subhanallah, gara-gara media tadi orang itu sampai bisa gila, ya, ya bisa gila. Ya, sampai tidak ada semangat lagi untuk belajar, naudzubillah. Bahkan bukannya berhenti sampai di situ, terus lanjut sampai enggak ada semangat lagi untuk ibadah. Jangankan untuk belajar, untuk ta'lim, untuk mengkaji, mendengarkan ilmu, untuk ya Allah, salat yang dulu dihafal hadisnya, ngerti peringatan keras dari Nabi, ancaman kufur ketika meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah terjangkit penyakit tadi, sudah terkena virus, ya, internet itu, na'udzubillah, enteng, terasa ringan, kayak gak ada beban. Diingatkan, nak sholat nanti, sholat nanti, sampai gak sholat, sampai gak sholat. Ya, nanti, nanti. Ini perangkatnya di depan terus ini. Sampai jebol itu tombolnya. Ya. Ya. Rusak beli lagi. Ya. Murah kok. Murah. Ya. Nah. Pantesan masjidnya enggak jadi-jadi. Ya. Disalahgunakan ternyata tabungannya. Bukan untuk menabung akhirat, tapi malah untuk menabung dosa. Na'udzubillah. Allah musta'an. Ya, jadi bukannya ya asatidzah, ya mudarrisun, orang tua itu benci dengan ya, anak-anak, ya, sehingga melarang, ya, jangan pegang HP, jangan main-main HP, ya. Bukan karena benci, justru itu menunjukkan kasih sayang dan cinta, ya, ingin menyelamatkan generasi muda, ya, setelah kita yang tua merasakan bagaimana pahitnya, ya, dengan perangkat-perangkat tadi, ya, merasakan buruknya, efek jeleknya itu, ya, na'udzubillah. Gara-gara media-media tadi akhirnya apa? Ya, anak-anak sudah tidak hormat lagi sama yang tua. Yang tua juga gak kalah, ya, dengan yang muda, ya, bermain api di dunia maya. Bermain api di dunia maya. Di dunia maya bermain api, ya, melakukan hubungan-hubungan gelap, komunikasi secara virtual, ya, internet, ya, sampai kepada yang bukan mahramnya membuka komunikasi, sampai terjadi apa yang terjadi, rusak. Ya, yang kecil, yang remaja, yang muda hancur, yang tua juga seperti itu, korban semuanya. Ya, ketika peringatan-peringatan tadi tidak diindahkan, ketika sikap dan keyakinan tadi, sikap ihsan tadi hilang, terkikis secara perlahan, perasaan merasa diawasi, dilihat oleh Allah sudah enggak ada lagi. Apa yang terjadi? Ya semau-maunya. Ya semau-maunya. Sampai na'udzubillah, bukan hanya sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dilihat sama orang, enggak ada malu lagi. Terus apa? Ya. Sampai terang-terangan, enggak malu lagi. Ya sudah, tinggal banyak doa. Semoga Allah berikan hidayah. Dan itu fenomena yang terjadi. Ya, Allahu musta'an. Fadalla hadzal haditsu ala anna ad-din yatafadalu wa anna ba'dahu a'dhamu min ba'd. Maka hadis ini, hadis Jibril alaihissalam, menunjukkan kepada kita bahwa Islam ini bertingkat-tingkat. Tingkatan sebagiannya lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada sebagian yang lain. Fa awwalu maratibihi hiyal Islam. Maka tingkatan yang pertama dalam agama ini adalah Islam. Ya. Nah, itu yang paling rendahnya. Apa itu wahwal inqiyadu lillahi azza wajal? Yaitu sikap ketundukan. Jadi subhanallah, tingkatan yang paling rendah di dalam agama Islam adalah Islam itu sendiri. Yang intinya apa Islam? Islam itu adalah sikap ketundukan kepada Allah. Lah kalau misalkan ihsan tadi merupakan tingkat yang paling tinggi, kita ingin meraihnya, sementara yang paling rendahnya saja sikap untuk tunduk kepada syariat Allah belum ada, terus kita ini di mana? Kita ini di mana? Ya, satu hal yang diperbolehkan, seseorang mengkhawatirkan keislamannya, seseorang khawatir terjangkiti penyakit nifaq, gaya-gayanya saja Islam, padahal Islam tidak ada. Naudzubillah. Ya, dan itu sifat munafik. Kelihatannya menampakkan keislaman, tapi ternyata sikap ketundukan tidak ada sama sekali. Sikap tunduk yaitu sikap siap diatur oleh Allah. Allah perintahkan apa, Allah larang apa, siap untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Lah kalau ini saja tidak ada, niat saja tidak ada yang seperti ini, lah terus Islam kita taruh di mana? Ya. Nah. Maka inilah bedanya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Ya, Ahlussunnah betul-betul berupaya untuk berislam seutuhnya. Udkhulu fi silmi kaffah. Masuk Islamlah kalian seutuhnya. Ya. Nah. Wa huwa ala qismain. Dan Islam ini kata beliau terbagi menjadi dua. Ya. Masih panjang ayo. Masih panjang, masyaallah. Ini pertemuan terakhir ya. Sebelum Ramadan. Pekan depan sudah masuk bulan suci Ramadan insyaallah. Ya, maka penting ya bagi kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan kita menata hati ya, dan menyiapkan ya hati yang bersih, hati yang jernih, sikap muraqabah ya, sikap senantiasa merasa diawasi ya oleh Allah Azza wa Jal ya, dimanapun kita berada, dan itu minimal ya, dan itu diantara kunci kesuksesan. Maka barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah kita lanjutkan nanti ba'da Ramadan ya, insyaallah. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.